Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGT TV yang dimuliakan Allah taala, pemirsa Wesal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pendengar Radio Dul Jannah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini dalam kajian pekanan kita, yaitu tentang Sahih Bukhari. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan memulai pembahasan baru, yaitu pembahasan yang kelima. Jadi judul besar yang kelima yaitu Kitabul Ghusli. Kita telah melewati 4 judul besar: Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, Kitabul Wudu, kemudian Kitabul Ghusli. Jadi kita sudah lewat 4 pembahasan besar tentang masalah wahyu, tentang masalah iman, tentang masalah ilmu, kemudian tentang masalah wudu. Sekarang kita akan membahas seputar masalah mandi, yaitu mandi janabah, mandi junub. Bahasan yang berkaitan dengan mandi junub yang akan dibahas dalam Sahih Bukhari dan sejumlah hadis-hadis yang ada di dalamnya sebagai berikut. Jadi apa yang kita akan bahas dalam tentang mandi janabah? Yang pertama, mujibatul ghusli. Kemudian yang kedua, wajibatul ghusli. Bahasan besar yang kita akan bahas dalam bab mandi janabah sebagai berikut. Pertama, sebab wajibnya mandi. Jadi apa yang menyebabkan seseorang harus mandi janabah, dinamakannya mujibah, sesuatu yang mewajibkan untuk mandi. Yang kedua adalah berkaitan wajibatul ghusli, artinya yang wajib untuk dicuci. Dalam arti bagaimana seseorang dikatakan sah ketika mandi junub. Jadi apa yang wajib dicucinya gitu. Yang ketiga adalah adabul ghusli, yaitu adab kaifiyah mandi janabah, adabnya seperti apa, sunnah-sunnahnya seperti apa, itu akan dibahas di dalam bab ini. Yang keempat, ahkamul junub, hukum-hukum seputar orang junub, seperti hukum diam di masjid, hukum membaca Al-Quran ketika orang sedang junub, larangan orang yang junub sholat dan semisalnya. Itu yang kita akan bahas di dalam bab tentang masalah mandi janabah. Jadi perkara apa saja yang mewajibkan mandi, apa yang wajib dicuci ketika mandi junub, kemudian berkaitan dengan adab-adab orang itu mandi janabah, kemudian berkaitan dengan larangan-larangan apa saja bagi orang yang sedang junub. Itu yang akan dibahas di dalam bab ini. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ghusli. Wa qaulullahi ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu yaj'al alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Wa qala lahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Wa qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul wudu'i qabla al-ghusli. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi an Aisyata zawji an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idha tasala minal janabati bada'a wa ghassala yadayhi thumma yatawadu'u kama yatawadu'u li salat thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma fayuhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'si thalatha ghurratin biyadihi thumma yafidul ma ala jildihi kulli. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadasan Muhammad ibn Yusuf qala hadasan Sufyan anil A'mash an Salim ibni Abi Ja'ad an Quraib an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma an Maimunata zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu li salat ghairu rijlaihi fa ghassala farjahu wa asabahu minal adha thumma afada alaihi alma thumma tanaha rijlaihi fa ghassala huma hadhihi ghusluhu minal janabah. Pembahasan baru yaitu tentang mandi junub, yaitu hukum seputar mandi. Imam Bukhari pada pembahasan yang kelima ini beliau mencantumkan lagi kalimat bismillah atau basmalah. Jadi setelah beliau jeda menyelesaikan hadis-hadis seputar wudu, maka beliau memulai lagi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian para ulama itu berpendapat kalau kita bekerja kemudian kita jeda istirahat, maka disunnahkan ketika kita akan kerja lagi baca bismillah. Jadi umpamanya orang mungkin nyangkul atau sedang kerja apa saja, kemudian beristirahat, minum kopi, minum dulu atau mungkin makan dulu, kemudian kita akan melanjutkan pekerjaan yang tadi, maka juga dianjurkan ketika akan memulai lagi baca lagi apa? Bismillah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau kita makan kemudian setelah makan kita minum, maka ketika minum baca bismillah lagi. Ya. Dan ini seperti dilakukan oleh sejumlah para ulama, di mana setelah selesai menulis bab wudu seputar wudu akan menulis seputar bab mandi, nulis lagi bismillah gitu. Ini salah satu kebiasaan para ulama terdahulu. Kitabul Ghusli. Al-Ghuslu bidhammil gin yutlaku alal fi'li. Yani yutlaku alal fi'li wahuwa isti'maulmulma au jarayalulma alal a'ba. Al-Ghuslu dengan dhammah ginnya itu digunakan kepada satu perbuatan. Jadi untuk satu perbuatan yang artinya menggunakan air. Jadi al-ghuslu imrarul ma alal a'dha, yaitu mengalirkan air ke anggota badan. Maka itu dinamakan dengan ghuslu, mandi dalam bahasa Indonesia. Wakila wabil fathi ay al-ghuslu au bil jarri al-ghuslu yutlaku alal ma. Kalau dibaca fathah maka itu digunakan atau dimaksudkan adalah air yang dipakai untuk mandi. Jadi air yang dipakai untuk mandi. Seperti kita mengenal dalam pelajaran sebelumnya al-wudu, al-wadu. Kalau al-wudu ismun lil fi'li. Kalau dengan dhammah wudu adalah nama untuk perbuatan. Kalau al-wadu dengan difatahkan wawunya maka itu untuk air yang dipakai untuk berwudu. Summa istadala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ghusli dalam bab mandi ini dengan dua ayat, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 dan ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya. Dan ini berbicara tentang hukum mandi. Jadi dua ayat ini berbicara tentang hukum mandi. Mandi di dalam Islam itu punya kedudukan yang khusus. Jadi mandi di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung. mandi di dalam Islam itu berkaitan dengan hukum taklif. Jadi berkaitan dengan hukum taklif. Ada mandi yang hukumnya wajib, bahkan sebagai syarat sahnya satu ibadah, di mana tidak sah orang melakukan satu ibadah tanpa mandi, yaitu ketika orang junub, sebagaimana kita akan bahas nanti. Ada mandi hukumnya mustahab, yaitu mandi yang hukumnya sunnah, seperti mandi untuk berihram, seperti mandi hari Idul Fitri, Idul Adha, maka ini hukumnya mustahab. Dan mandi juga hukumnya mubah. Jadi ada mandi yang hukumnya mubah, yaitu mandi yang tujuannya hanya li tajammul wa tatahhur wa tanadduf, mandi dengan tujuan kita membersihkan kotoran, mandi dengan tujuan untuk bersolek, untuk berdandan dalam kehidupan seorang muslim, maka hukum asal hukumnya mubah, tetapi akan berpahala dengan niat yang baik. Jadi dalam Islam mandi ini punya kedudukan khusus, dan setiap muslim seyogianya paham kepada hukum ini. Salah satu urgensi tentang hukum mandi, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka bertanya tentang hukum mandi. Salah satu contoh di dalam sejarah yaitu sahabiah, seorang sahabiah yaitu seorang wanita bernama Ummu Sulaim. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha la yastahyi minal haqqi hal 'alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Qala Nabi sallam, na'am idza ra'atil ma. Tapi hadis ini akan datang nanti. Tapi ini kita berbicara tentang urgensi mandi. Ummu Sulaim itu datang kepada Nabi sallam meminta fatwa. Dan di situ ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Karena yang akan ditanyakan adalah perkara yang sifatnya rahasia, yang tidak mesti vulgar, tapi penting untuk ditanyakan. Maka Ummu Sulaim menggunakan kata mukaddimah, kata pengantar, untuk menutupi rasa malunya. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Apakah bagi wanita mandi janabah apabila ia mimpi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, dia wajib mandi kalau dia keluar air maninya. Jadi kalau dia mimpi kemudian keluar air maninya, maka baginya adalah mandi. Kalau mandi itu bukan sesuatu yang urgen bagi seorang mukmin, para sahabat tidak akan bertanya. Karena beda antara kita dengan para sahabat. Mereka bertanya hal-hal yang penting dan hal-hal yang akan nyata dalam kehidupan. Kalau kita makan bertanya kadang-kadang yang enggak-enggak gitu ya. Tapi kalau para sahabat bertanya hal-hal yang nyata dalam kehidupan akan diamalkan, akan diperbuat, itu hal-hal yang nyata. Ini menunjukkan apa? Urgensi, itu urgensi. Bahwa mandi janabah ini perlu diketahui. Kemudian yang menunjukkan urgensinya tentang mandi janabah, bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha dan Maimunah radhiyallahu taala anha sebagai istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bagaimana mandi janabah. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha dan para istrinya tidak menceritakan tentang Nabi hal-hal yang tidak menjadi syariat atau hal-hal yang memang bukan hal yang urgen. Jadi kan setiap hari ada kejadian-kejadian sifat manusia, interaksi suami istri gitu kan. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mengkisahkan semua, ya, apa yang terjadi hubungan suami istri. Seperti jadi catatan besar man, kaifiyah jima enggak diriwayatkan gitu. Tapi kaifiyah mandi janabahnya diceritakan oleh apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana mandi janabah? Kalau ini bukan perkara yang urgen, maka para sahabiah istri-istri Nabi SAW tidak akan menceritakan kepada para perawi hadis. Dan kita tahu di sini Urwah Ibnu Zubair sebagai perawi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Urwah Ibnu Zubair menceritakan kepada muhadis-muhadis setelahnya tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi. Menceritakan. Jadi menunjukkan urgen. Seorang muslim harus tahu apa yang menyebabkan dia wajib mandi dan bagaimana kaifiyah mandi janabah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian muallif berdalil dengan dua ayat. Kedua ayat ini menjelaskan tentang wajibnya mandi bagi yang junub. Ya. Jadi wajibnya mandi bagi orang yang junub. Dan junub di dalam hakikat definisi yang ditunjukkan oleh dalil Quran dan Sunnah, junub itu dikatakan orang itu junub karena dua sebab. Jadi orang dikatakan junub karena dua sebab. Yang pertama, keluarnya air mani walaupun tidak berjima. Jadi keluar air mani walaupun dia tidak berjima. Ima bisababil ihtilam au bisababi tafakkur tadabbur an-nisa au bisababi istimna. Keluar air mani ima disebabkan mimpi atau orang mungkin sedang menghayal perempuan kemudian keluar air maninya, atau melakukan sesuatu yang terlarang dalam Islam yang dikenal dengan istilah onani, jadi mengeluarkan air mani dengan paksa melakukan sesuatu, maka Quran mengatakan wa in kuntum junuban fattoharu. Kalau junub maka harus bersuci. Hadis Abu Sa'id Al-Hudri mengatakan al-ma'u minal ma'i, artinya wajib mandi karena keluar air mani. Yang kedua, al-jima. Dengan sebab jima walaupun tidak keluar air mani. Jadi junub ketika orang itu telah berjima walaupun tidak keluar air mani, maka dinamakan apa? Junub. Jadi ketika orang itu berjima walaupun tidak keluar air mani, maka orang itu dikatakan junub. Imam Bukhari bermaksud dengan mengetengahkan dua ayat ini pada bab mandi janabah atau pada bab mandi itu menjelaskan bahwa salah satu penyebab orang wajib mandi karena junub. Dan orang dikatakan junub dengan dua sebab utama, yaitu keluar air mani atau berjima walaupun tidak keluar air mani. Sekarang kita lihat ayatnya. Ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala ini tentunya adalah pada surah Al-Maidah, yaitu pada ayat yang ke-6 ya. Itu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Nah. Dan kita tentunya sangat mengenal ayat ini karena sudah dibaca sebelumnya. Itu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu ayat tentang wudunya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi ayat sepotongnya udah dibawakan oleh muallif dalam bab apa? Dalam bab wudu. Lalu beliau mengambil potongan ayat yaitu wa in kuntum junuban fattahharu. Kemudian muallif membawakan ayat yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 42. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian sedang mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Wala junuban ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Dan orang-orang yang sedang junub, menurut banyak para ulama tafsir, tidak boleh diam di masjid kecuali hanya lewat saja. Yang dimaksud di sini orang yang junub tidak mendekati sholat, yang dimaksud tempat sholat. Maksudnya adalah apa? Masjid. Kecuali hanya lewat saja. sehingga kalian itu mandi. Sehingga kalian itu mandi. Jadi potongan ayatnya, kalau ayat yang pertama wa in kuntum junuban fatoharu. Kalau di ayat yang kedua wala junuban ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Ayat yang kedua itu lebih tegas atau lebih jelas tentang perintah mandi bagi orang yang junub, karena dengan kata-kata hatta tagtasilu itu. Adapun pada ayat surah Al-Maidah yaitu dengan kata-kata wa in kuntum junuban fattaharu, maka kata-kata fattaharu itu masih umum, masih mujmal apa yang dimaksud, karena yang dimaksud bersuci, bisa sekedar wudu, bisa mandi. Tetapi ayat Al-Maidah ini tentunya ditafsirkan dengan sejumlah hadis. Jadi ditafsirkan dengan sejumlah hadis tentang yang dimaksud bersuci adalah mandi. Jadi yang dimaksud dengan bersuci adalah mandi. Ya. Itu dari sisi kejelasan makna dari dua ayat yang dibawakan oleh mu'alif. Kemudian dari penjelasan ataupun penelaahan sisi lain, kita memahami satu kaidah di dalam kaidah ahli sunnah bahwa Quran ditafsirkan dengan hadis. Jadi kalau para jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita ditanya apa kedudukan hadis bersama Quran atau apa tugas hadis bersama Quran. Salah satu fungsi atau tugas hadis bersama Quran adalah menjelaskan Quran dan menjabarkan Al-Quran, merinci apa yang sifatnya global dalam Quran. Karena di dalam Quran dikatakan mandi, dikatakan bersuci, tetapi kaifiyahnya seperti apa, maka kita akan dapatkan dalam hadis-hadis yang ada di sini. Jadi menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa kita tidak bisa mengamalkan Quran secara utuh sehingga kita memahami hadis. Karena penjelasan mandi janabah dalam Quran itu tidak dirinci. Sunnahnya seperti apa, kaifiyahnya seperti apa, urutannya seperti apa, itu tidak dijelaskan di dalam dua ayat tadi. Ayat yang tadi hanya global. Jadi di sini menunjukkan setiap orang mukmin ingin mengamalkan Quran, maka wajib dia memahami sunnah. Ya. Maka kita digelari ahli sunnah karena konsentrasi memahami Islam dengan sunnah, memahami Quran dengan sunnah. Ya. Jadi itu sesuatu yang sangat berharga. Kemudian dua ayat ini sebagai ayat yang paling urgen di dalam pembahasan bersuci. Jadi kalau para ibu, para bapak, pemirsa, para pendengar Riyadul Jannah akan membahas tentang hukum bersuci di dalam Islam, maka wajib menghafal dua ayat ini. Karena dua ayat ini menjelaskan tentang tiga hukum besar tentang bersuci. Jadi dalam kedua ayat ini Allah menjelaskan tentang tata cara bersuci, yaitu wudu, kemudian mandi janabah dan tayamum. Jadi Al-Quran global menjelaskan wajibnya wudu, menjelaskan wajibnya mandi janabah, menjelaskan tentang tayamum sebagai pengganti bagi keduanya. Itu pengganti wudu dan mandi, itu tayamum. Itu tercantum dalam dua ayat ini. Pada ayat Al-Ma'idah ayat ke-6 ini, ketiga-tiganya dibahas, wudu, tayamum, kemudian apa? Mandi janabah. Wudu, mandi janabah, tayamum. Tapi pada hadis, maaf, tapi pada surah An-Nisa hanya dibahas dua, karena tidak membahas tentang wudu, yaitu tayamum dan mandi janabah. Itu pada surah An-Nisa ayat 42. Nah, perhatikan. Adapun tentang ayat wudunya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini jelas. Adapun dalil tentang mandi, wa in kuntum junuban fatoharu. Atau ayat yang bunyinya ya, wala junuban ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Ini hukum junubnya. Adapun hukum tayamumnya itu dari potongan ayat wa in kuntum maridha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, ini apa, potongan ayat berkaitan dengan tayamum. Nah, itu harus paham dulu dua ayat ini. Kemudian pada kedua ayat ini juga dijelaskan secara global tentang hal yang mewajibkan wudu, hal yang mewajibkan mandi. Jadi pada dua ayat ini Allah menjelaskan hal yang mewajibkan wudu, hal yang mewajibkan apa? Mandi. Nah, kalau kita tanya, pada dua ayat ini Allah menjelaskan hal yang mewajibkan wudu, yaitu apa? Kencing dan buang air besar. Adapun keluar angin adalah bagian ada di dalamnya menurut para ulama. Ya. Jadi yang mewajibkan wudu yaitu apa? Kencing dan buang air besar. Kemudian yang mewajibkan mandi berdasarkan kedua ayat ini yaitu apa? Jima. Itu dengan kalimat apa? Awla mastumun nisa. Awla mastumun nisa. Ya. Kemudian ayat ini menjelaskan kalau tidak ada air untuk berwudu dan tidak ada air untuk mandi, maka penggantinya apa? Tayamum. Maka penggantinya adalah tayamum. Ini makna global dari ayat ini. Jadi makna global dari ayat ini berkaitan dengan hukum bersuci. Dan ini harus kita cermati dan betul-betul paham pada apa yang ada di dalamnya. Selanjutnya, pahami semua ayat ini. Terjadi perbedaan pendapat dari ayat awla mastumun nisa. Awla mastumun nisa. Apakah yang dimaksud disintik nih, lamastum nisa, itu jima, atau yang dimaksud dengan awal lamastum nisa adalah menyentuh biasa gitu. Ya, menyentuh apa? Biasa. Awal lamastum nisa. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini menyentuh biasa, maka dipahami bersentuhan dengan istri batal wudu. Jadi bersentuhan dengan istri adalah batal wudu. Sebagian para ulama, dan ini tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lamastum ini wajan mufa'alah, itu mutawa'ah, maka dikatakan kinayah anil jima. Yang dimaksud bukan menyentuh biasa, tapi yang dimaksud menyentuh dalam arti berjima. Seperti kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 237, Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridha fanisfu ma faradtum. Ya, di sini katakan kalau kamu mencerai istrimu sebelum disentuh, yang dimaksud sebelum dijima. Ya, mungkin seseorang nikah kebetulan tidak nador umpamanya, takdirkanlah itu contoh ini. Pas ketemu gening beda dengan fotonya. Di fotonya masya Allah gitu ya. Ketika dilihat gening lain, akhirnya dicerai saja karena tidak sesuai dengan ekspektasi si laki-laki itu. Mungkin terjadi cerai seperti ini, bisa. Maka yang dimaksud di sini, kita bukan berbicara tentang hukum itu ya, kita tinggalkan nanti insyaallah di tempatnya. Maka yang dimaksud dalam ayat ini bukan disentuh, dipegang tangannya gitu ya. Tapi yang dimaksud disentuh adalah apa? Jima. Nah, kalau kita melihat redaksi, perhatikan coba antum Qur'annya yang pegang. Pada dua ayat ini Allah berbicara tentang hadas kecil dan hadas apa? Besar. Jadi hadas kecil dan hadas apa? Hadas besar. Kalau diartikan awlamastumun nisa adalah hadas kecil, seolah-olah kita mengatakan di dalam Al-Quran tayamum itu hanya untuk hadas kecil. Jadi tayamum itu pengganti untuk wudhu saja dari hadas kecil. Tapi ketika kita memahami awala mastumun nisa itu adalah junub, maka makna dari ayat ini secara menyeluruh menjelaskan bahwa tayamum bisa untuk hadas kecil dan bisa untuk hadas apa? Hadas besar. Sehingga ayat ini menjadi ayat pokok tentang hukum wudu, hukum janabah, dan hukum apa? Tayamum. Sehingga dipahami awala mastumun nisa itu jima gitu. Menunjukkan hadas apa? Hadas besar. Ya, terlebih hadis-hadis yang menunjukkan bahwa menyentuh istri tidak batal, seperti Nabi SAW ya suka mencium salah seorang istrinya ketika akan pergi ke masjid dan beliau tidak berwudu lagi gitu. Menunjukkan menyentuh tidak membatalkan apa? Membatalkan wudu. Nah, dua bahasan lagi dari ayat ini. Dari kedua ayat ini dijadikan sebagai dasar dalam kaidah syariat Islam. Jadi kaidah syariat Islam yaitu apa? Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena Islam itu tidak mentaklif ya, umatnya dengan sesuatu yang tidak mampu. Yaitu apa? Ketika tidak ada air dan ketika tidak mampu menggunakan air, maka ada rukhsah tayamum. Jadi ini syariat Islam. Apabila ada kesulitan, datang kemudahan. Jadi sudah tabiat. Oleh sebab itu, kalau kita dapat ujian, pasti akan ada jalan keluarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, kemudian dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa tabiat syariat Islam itu mudah. Kenapa? Lihat di sini dikatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya. Jadi Allah tidak berkehendak untuk menimpakan kepada kalian kesulitan. Jadi tidak ada syariat, tidak ada perintah yang kita akan berat. Enggak. Selalu mudah Islam itu. Ad-dinu yusrun. Agama itu apa? Mudah. Jadi agama itu mudah. Ya, maka kalau tidak ada air, kalau tidak mampu menggunakan air, maka boleh apa? Tayamum. Itu mudah. Ya, jadi menunjukkan syariat Islam itu adalah mudah. Kemudian bagian terpenting dalam ayat ini berkaitan dengan bersuci dan berkaitan dengan masalah junub, bahwa diisyaratkan pada ayat ini orang yang junub dilarang diam di masjid. Tapi ini ada perbedaan para ulama nanti dengan makna ayat tadi, wala junuban ila abiri sabilin hatta tagtasilu. Jadi orang yang sedang junub dilarang diam di masjid. Ini makna dari ayat. Adapun tentang hukum yang selain masalah bersuci, pada ayat ini penjelasan tentang tingkatan haramnya apa? Khamr. Jadi pada ayat ini berkaitan dengan tingkatan ya, haramnya apa? Khamr. Para ulama mengatakan khamr diharamkan di dalam Islam dengan 4 tahapan. Jadi ada 4 tahapan tentang hukum khamr di dalam syariat Islam. Tahapan yang pertama, khamr itu mubah, artinya boleh. Nah, ini seperti tercantum dalam surah An-Nahl ayat 67. Wa min samarati nakhli wal a'nabi tattakhiduna minhum sakara wa rizqan hasana. Jadi awalnya memang mubah dan orang-orang kufar Quraisy terbiasa mereka waktu itu. Tahapan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada khamr itu ada manfaat, ada madarat. Ya. Jadi ada manfaat, ada madarat. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Kul fihima ithmun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tahapan yang ketiga yaitu larangan minum khamr ketika mendekati waktu sholat. Jadi belum mutlak haram larangan minum khamr ketika mendekati waktu sholat, supaya nanti kalau sholat tidak kacau sholatnya. Yaitu ayat yang tadi, surah Al-An-Nisa ayat 30, ayat 43. Kemudian yang terakhir yaitu pengharaman secara mutlak. Jadi pengharaman secara mutlak yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azam wal azlamu ribsun min amali syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Ya. Dan salah satu tabiat syariat Islam itu tadarruj, yaitu bertahap. Ya. Dan disinilah bahwa Al-Quran dikenal dengan nasih dan mansuh. Jadi adanya nasih mansuh di dalam syariat Islam. Nah, itu sejumlah hadis apa makna dari ayat yang dibawakan oleh mu'alib berkaitan tentang masalah hukum janabah. Nah, kita akan bacakan hadisnya. Babul wudu'i qoblal ghusli. Nah, Imam Bukhari ternyata memulai dengan sejumlah hadis tata cara mandi itu, tidak menjelaskan apa yang menyebabkan wajib mandi. Dan disinilah perbedaan Imam Bukhari dengan yang lainnya, di mana kata para ulama memang tartibnya tidak sebagus Imam Muslim dalam menyusun hadis. Karena umumnya para ulama ketika membahas bab mandi itu diawali dengan hadis-hadis seputar yang mewajibkan wajibnya mandi, bukan kaifiyah dulu, tetapi apa yang mewajibkan mandi, baru setelah itu tata cara apa mandi. Tapi Imam Bukhari membalik, hadis-hadis seputar tata cara mandi, baru setelah itu apa yang mewajibkan mandi. Ya, kita baca sesuai urutannya. Qala babul wudu'i qoblal ghusli, bab berwudu sebelum mandi. Jadi bab sunnahnya berwudu dulu sebelum mandi. Imam Bukhari meriwayatkan hadasan Abdullah bin Yusuf At-Tirmizi, qala akhbarana Malik an Hisham an abihi, yaitu Hisham ibnu Urwah, ya, Urwah ibnu Zubair, an Aisyata zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu, bahwasanya Nabi sallallahu kana idag tasala minal janabah. Keadaan beliau menunjukkan kontinu, sering. Apabila beliau akan mandi junub, mandi janabah, bada'a faghassala yadayhi, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Jadi mencuci kedua telapak tangannya tanpa memasukkan ke bezana. Summa yatawaddu kama yatawaddu lis-shalat. Kemudian beliau berwudu seperti berwudu untuk salat. Dimaknai wudu sempurna yaitu berkumur-kumur, mengisap air ke hidung, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kakinya. Jadi sempurna dalam riwayat ini. Summa yudhilu asabi'ahu fil ma', lalu beliau memasukkan jari-jarinya atau memasukkan telapak tangannya ke bezana. Fa yukhallilu biha usula sya'rihi. Maka beliau berarti begini, memasukkan ke pangkal-pangkal rambutnya sampai ke akar rambutnya, ya, sejenis begini, memasukkan ke akar rambutnya, pangkal rambutnya. Summa yasubu ala ra'si salasa ghurufatin biyadaihi. Kemudian beliau menuangkan air, ya, ke kepalanya tiga cedukan atau tiga gayung, kalau pakai gayung, ya. Tapi dengan tangannya beliau, dengan kedua tangannya. Artinya tidak memakai gayung begini. Ya. Summa yufidul ma ala jildihi kullihi. Kemudian beliau, nah ini apa namanya? Ya, membersihkan, mengeringkan tangannya dari badannya. Menunjukkan tidak pakai apa? Tidak pakai handuk gitu, tapi beliau pakai tangan. Dalam satu riwayat Maimunah ngasih handuk, tapi Nabi Sallam nolak. Maka beliau faja'ala yanfudu biyadihi ma. Nah, itu dalam versi Aisyah. Jadi yang menceritakannya siapa? Aisyah. Sekarang dalam versi Ummu dengan versi Maimunah, yaitu bibinya Abdullah bin Abbas. Nah, kita lihat versi Ummu, versi Maimunah. Qala hadatsana Muhammad ibn Yusuf an Sufyan an Al-A'mash, ya, kemudian dari Abdullah bin Abbas, dari Maimunah istri Nabi sallam, qalat, beliau berkata, lihat di sini, tawadda'a Rasulullah sallam wudu'ahu li salat ghairu li dilaihi. Dalam hadis Aisyah tadi wudunya lengkap. Dalam versi dalam versi Maimunah radhiyallahu taala anha, Nabi sallam berwudu sampai mengusap kepalanya dan tidak mencuci apa? Kakinya. Jadi kakinya diakhirkan. Kakinya apa? Diakhirkan. Wa ghassala farjahu, dan beliau mencuci farajnya. Wa ma asabahu minal adza, dan yang terkena oleh adza, yang dimaksud di sini bekas air maninya itu. Jadi bekas air maninya. Tsumma afadha 'alaihi al-ma, kemudian beliau, ya, menuangkan air, artinya ya ke seluruh badannya. Tsumma nahari jalaihi wa ghassalahuma, kemudian beliau berpindah dari tempat mandinya, bergeser, kemudian mencuci kedua kakinya. Demikianlah mandinya beliau dalam mandi janabah. Jadi mandinya beliau dalam mandi janabah. Nah, kita akan simpulkan dua hadis, ya, yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang mandi janabah. Ya, jadi mandi janabah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang jelas di sini ada dua versi atau ada dua cara, ya. Yaitu cara yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ada cara yang diriwayatkan oleh Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kedua istri Nabi sallam ini termasuk perawi-perawi hadis, walaupun Aisyah lebih banyak ketimbang siapa? Maimunah. Dan keduanya sering meriwayatkan tentang yang sifatnya rahasia, yaitu yang interaksi rumah tangga. Jadi Aisyah, kemudian apa? Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Kalau kita gabungkan di antara kedua hadis ini tentang tata cara wudu, maaf, tentang tata cara mandi janabah, itu sebagai berikut. Ya. Pertama, mencuci dua telapak tangan. Jadi mencuci kedua telapak tangan. Itu kaifiah yang pertama. Jadi kalau mandi janabah, cuci dulu dua telapak tangan. Kemudian setelah itu mencuci faraj. Jadi mencuci faraj. Jadi mencuci faraj itu kaifiah yang kedua. Dalam satu riwayat Nabi SAW itu menggosokkan tangannya ke dinding. Ya, jadi dalam riwayat lain Nabi SAW menggosokkan tangannya ke dinding karena untuk membersihkan. Kemudian mencuci lagi kedua telapak tangan karena telah dipakai untuk mencuci apa? Faraj. Ya. Jadi ini kaifiah yang ketiga. Mencuci lagi dua telapak tangan karena telah mencuci apa? Faraj. Kemudian setelah itu berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Jadi rentetannya. Jadi berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung yang dinamakan madmadah wal intisyak. Wal intisar. Kemudian setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna, yaitu mencuci wajah, mencuci kedua tangan sampai siku, kanan dulu kemudian kiri, kemudian mengusap kepala dan telinga, kemudian mencuci kaki. Ini kaifiah hadis Aisyah. Setelah itu baru mengambil tangan kita dimasukkan ke bezana, kemudian dimasukkan gini. Ya. Sehingga kalau kita merasa telah masuk ke pangkal rambut, maka disunnahkan untuk menuangkan air ke kepala semuanya 3 kali. Jadi dalam hadis tadi katakan menuangkan air ke kepala 3 kali. Pakai apa? Pakai telapak tangan kalau Nabi SAW. Kalau kita pakai gayung ya gayung. Kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badannya dan tidak disebutkan jumlahnya. Jadi mencuci seluruh anggota badannya. Ya. Mencuci seluruh anggota badannya. Ini versi hadis Aisyah. Ya. Pada hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi pada hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan yang menjadi perbedaan dengan hadis siapa? Ya, dengan hadis Aisyah dari sisi mencuci kaki. Jadi dari sisi mencuci kaki, bahwa Nabi SAW itu mengakhirkan mencuci kaki ketika berwudunya. Jadi ketika berwudunya beliau tidak mencuci kakinya, tapi langsung memasukkan jari-jarinya ke kepala. Jadi setelah mencuci tangan langsung, kemudian menuangkan air ke kepala 3 kali dan mencuci seluruh badannya, baru setelah itu mencuci apa? Kakinya. Baru setelah itu mencuci kakinya. Ini pada hadis Maimunah. Nah. Kemudian bagaimana kita mengkompromikan 2 hadis tadi? Antara riwayat Aisyah dengan riwayat Maimunah. Jadi bagaimana kita menggabungkan 2 hadis tadi? Maka para ulama dalam menggabungkan 2 hadis tadi 2 cara. Jadi ada 2 cara dalam menggabungkan 2 hadis tadi. Yang pertama, dipahami itu mimbab ikhtilafu tanawu, ikhtilaful kaifiyah. Dipahami tentang kedua-duanya boleh dipakai. Hanya Nabi Hasalam melakukan ini sekali-kali, melakukan ini di lain waktu. Jadi kedua-duanya sunnah, boleh dilakukan. Boleh yang ini, boleh yang ini. Artinya boleh yang kita itu berwudu sempurna dulu, boleh yang kita mengakhirkan mencuci kaki. Karena kedua-duanya adalah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti kita doa istiftah, ada beberapa redaksi gitu kan. Kemudian cara mengangkat tangan, ada beberapa cara gitu kan. Sehingga kedua-duanya sunnah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa kisah Maimunah itu karena ada penghalang. Jadi ada penghalang. Karena tentunya tempat mandi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan seperti kita hari ini gitu. Airnya banyak kan kalau di kita kan ya. Kalau di dulu ya. Dimungkinkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di tempat yang memang di situ airnya tidak begitu cepat mengalir. Sehingga tidak tepat kalau mencuci kaki langsung. Sehingga perlu diakhirkan dan mencuci diakhirkan. Karena untuk sempurna bersihnya gitu. Ini menurut sebagian para ulama. Walaupun pendapat yang pertama itu lebih kuat dari pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama lebih kuat dari pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa disunnahkan kita untuk memilih dua cara yang tadi. Jadi dua cara yang tadi. Jadi disunnahkan wudu sebelum mandi. Ini kandungan dua hadis ini. Kemudian tentang masalah niat wudu dan sebagainya, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini untuk menyisakan sejumlah pertanyaan karena waktu maghrib lebih dekat hari ini. Guslu atau mandi, dan pembahasan tadi masih dalam mukadimah dan juga kaifiat, baru setengahnya yang kita bahas. Terus selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kita akan kembali membuka dan mempersilakan bagi Anda yang bertanya di layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425255. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS di dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425255. Baik, langsung kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Baik, dari Maulana Ardi melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ketika junub apakah harus langsung mandi ataukah boleh menangguhkannya ketika ingin sholat Ustadz? Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, wajibnya mandi junub ketika akan sholat. Dan orang yang junub tidak wajib harus cepat-cepat mandinya, karena wajibnya ketika akan sholat. Tetapi tentunya menyegerakan mandi itu lebih baik, karena orang beribadah, membaca Al-Quran, berdikir, dan melakukan hal-hal yang lain dalam keadaan bersuci lebih afdol ketimbang orang melakukan sesuatu dalam kondisi dia tidak suci. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya, semoga menjawab dan juga jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, dari Ja'far di Pelabuhan Ratu, Ustaz ingin bertanya, apakah boleh mandi junub menggunakan sabun mandi dan juga sampo Ustaz? Apakah boleh berwudu dalam keadaan melepas pakaian? Nah, Ustaz. Iya. Kalau berkaitan dengan menggunakan sabun atau sampo, ya tentunya afdol, utama ketika orang itu ya membersihkannya lebih bersih, dan untuk menjadikan dia lebih harum badannya, tajammul dalam Islam dianjurkan, dianjurkan keutamaan. Kemudian hukum apa? Mandi dalam kondisi ya melepas pakaiannya. Ya tidak mengapa, nanti akan ada babnya dalam Sahih Bukhari ini, bab tentang mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Itu akan ada, bahkan akan dikisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Yaitu Nabi Musa alaihi salam ketika waktu itu kan dituduh beliau punya penyakit yang berkaitan dengan kemaluannya. Ya, tiba-tiba bajunya disimpan, kemudian menggelinding batunya dan membawa pakaiannya. Nabi Musa tanpa sadar bergerak sehingga sebagian orang melihat, ya melihat. Nah ternyata Nabi Musa alaihissalam tidak memiliki kelainan, gitu. Ya, dan itu akan diungkap nanti insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair untuk jawabannya dan akan kita bahas nantinya di kesempatan mendatang. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai hukum makan dan juga minum setelah jima. Apakah benar hukumnya makruh Ustaz apabila tidak membersihkan terlebih dahulu atau tidak mandi setelah jima? Syukran. Iya, tapi tidak terlarang. Tidak terlarang orang makan atau minum setelah berjima. Kalau berkaitan dengan keutamaan, iya betul. Tapi belum kita bahas, nanti kita akan bahas di babnya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apabila sudah berhubungan badan dan bangun terlambat jam 6 pagi Ustaz misalnya, atau sudah lewat waktu sholat subuh, apakah dapat mengqada sholatnya Ustaz? Jazakallah khair. Apanya? Mengqada sholatnya Ustaz. Ya, wajib kalau orang tertidur kemudian lelap sampai keluar waktu sholat subuh, dia wajib untuk mandi janabah terlebih dahulu, dan dia wajib untuk sholat di saat itu. Karena dalam hadis manasya aw nama an sholatin fa sholatuha inda dzikriha. Jadi siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, maka ia melaksanakan sholat ketika dia ingat. Jadi kalau jam 6 baru bangun, maka di saat itu dia harus sholat. Tapi tentunya kalau dia junub dulu, berarti harus mandi junub baru menunaikan sholat. Jazakumullah khair untuk jawaban Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bolehkah orang yang sedang haid memandikan jenazah, dan apakah orang yang telah memandikan jenazah harus mandi besar Ustaz? Nah. Tidak ada larangan wanita yang sedang haid untuk memandikan jenazah. Tidak ada. Tidak ada. Boleh orang yang sedang haid memandikan jenazah. Allah Ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz dan para jamaah, nama saya Rahmat dari Aceh. Ustaz ingin bertanya, saya mempunyai seorang anak perempuan dan anak saya melahirkan dengan plasenta masih bersarung di janin ya Ustaz, dan masih terbungkus seperti dalam plastik. Lalu setelah anak saya selesai melahirkan, sarung tersebut dikasih makan untuk anak saya Ustaz, dicampur dengan Indomie. Lalu apakah hukum dari perilaku seperti ini Ustaz? Mohon bimbingannya. Plasenta dimakan? Naam Ustaz. Ya tidak boleh. Dan itu juga keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari akidah Islam. Nah, Ustaz, di sini dikatakan dengan keyakinan agar si bayi lebih kuat. Iya, enggak benar, enggak benar. Secara syariat, ya kalau secara kesehatan kedokteran, saya tidak tahu kan bukan dokter. Tapi dalam Islam, tidak ada keagungan yang berkaitan dengan plasenta harus dikubur, harus disimpan, harus ini enggak ada. Enggak ada ketuntunannya. Enggak ada harus mengagungkan plasenta di dalam Islam, ya. Tidak ada. Allah taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Dan pertanyaan selanjutnya sebagai penutup di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Sukabumi izin bertanya. Apakah mandi wajib cukup dengan niat dan membasuh seluruh badan Ustaz, dan terbasuh atau terkena air sudah sah tanpa menggosok badan dan mengikuti kaifiah yang disampaikan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita akan jelaskan setelah ini karena waktunya tadi, bahwa mandi janabah itu terbagi dua, yaitu al-guslu al-mujizi, al-guslu al-kamil. Mandi itu terbagi kepada dua. Ada mandi yang cukup memenuhi syarat dan rukun, ada mandi yang sempurna. Mandi yang cukup adalah jaryanul ma ala jami'il a'dha. Mandi yang cukup adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Bahkan kalau orang itu terjun ke air, ya, menyelam gitu ya. Pokoknya ada sungai, ada sumur atau apa, dia mandi. Kemudian itu lagi ya, udah selesai mandi janabah sah ya. Tetapi yang kedua, mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna ya tadi urutannya seperti yang kita akan ulangi lagi nanti di dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh mu'alif. Ya tentunya baca basmalah menurut sebagian para ulama, kemudian mencuci dua telapak tangan, kemudian mencuci faraj, mencuci dua telapak tangan lagi, berkumur-kumur menghisap air ke hidung, memasukkan tangan ke pangkal-pangkal rambut, menuangkan air ke kepala 3 kali, kemudian menuangkan air ke seluruh anggota badan. Maka itu mandi yang sempurna. Jadi berwudu dengan wudu yang sempurna tentunya tadi. Ini mandi yang sempurna. Tapi kalau orang mandi tanpa urutan yang tadi dan dia berniat menghilangkan hadas besar, maka cukup baginya dan sah mandinya dan hilang hadas besarnya. Ya, wallahu ta'ala